percaya, tiada curiga dirimu diriku. Saling meminta, tetapi mengapa dirimu berubah setelah kau puas dariku? Kejam dirimu, kejam, tegak dirimu. Percaya tiada curiga.